من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar ayyuhal ahibbatil kiram hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyebutkan secara ringkas tentang syarat-syarat la ilaha illallah, syarat-syarat syahadah la ilaha illallah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat yang tidaklah bermanfaat bagi orang yang mengatakannya mendapatkan keutamaan-keutamaan dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keutamaan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah kecuali dengan dia memenuhi syarat-syarat tersebut. Kita telah menyebutkan pada pertemuan yang sebelumnya keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, dia bersaksi mengetahui meyakini bahwa al-jannah itu hak, surga itu nyata, neraka itu nyata, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Begitu pula dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa alaihi salam, "Lau kana as-samawat as-sab' wa amiruhunna ghairi wal ardina sab' wa'amiruhunna fi kiffatin." Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi tersebut bahwa jika seandainya 7 lapis langit dan penghuni-penghuninya selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pula 7 lapis bumi dan penghuni-penghuni selain dan penghuni-penghuninya diletakkan dalam satu timbangan, dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah, lebih berat adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah, bagaimana kedudukannya itu lebih dibandingkan langit dan bumi. Kalimat la ilaha illallah keutamaannya itu lebih utama daripada, lebih berat daripada langit dan bumi, menunjukkan akan keutamaan, keutamaan la ilaha illallah. Namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah hanya di lisannya saja tanpa mengamalkan dari syarat-syarat la ilaha illallah, maka sama saja seperti orang-orang munafik yang mereka mengatakan la ilaha illallah hanya pada lisan mereka saja, namun di dalam hati-hati mereka, mereka menyembunyikan kekufuran, tidak mengamalkan, tidak memenuhi syarat-syarat dari la ilaha illallah. Kemudian pada pertemuan yang lalu pula kita telah menyebutkan secara ringkas dari syarat-syarat tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Di sini beliau menyebutkan ada berapa? 7 syarat. Yaitu yang pertama adalah al-ilmu bima'naha. Dia memiliki ilmu akan makna la ilaha illallah, baik nafian wa itsbatan, baik penafian, yakni la ilaha illallah, dia menafikan segala sesuatu yang disembah, menafikan istihqaqul ibadah, menafikan peribadahan, wa itsbatan, dan menetapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya yang berhak mendapatkan hak ibadah. Maka ini syarat yang pertama. Kemudian istiqanul qalb. Dia yakin. Hatinya meyakini. Hatinya meyakini. Kemudian inqiyad, dia tunduk kepada makna dari kepada la ilaha illallah, baik secara zahir maupun batin. Baik secara zahir maupun batin. Kemudian dia menerima al-qabul, yakni syarat yang keempat, al-qabul, dia menerima segala sesuatu dari lawazim-lawazim, keharusan-keharusan, kewajiban-kewajiban dari la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah al-ikhlas. Yang keenam adalah jujur, as-sidq. Dia jujur dalam dari hatinya, tidak hanya mengatakannya pada lisannya saja. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah. Dia mencintai la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dia berwala kepada mereka, bara terhadap kebalikan daripada la ilaha illallah. Yang kemudian ini 7 syarat. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan ulama yang lainnya, mereka menambahkan syarat yang ke-8. Menambahkan syarat yang ke-8 yaitu mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang syarat-syarat ini sebagaimana telah kita sebutkan kemarin terdapat dalam sebuah bait syair, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka wa ma'a mahabbatin wa inqiyad wal qabul laha. Yaitu syarat-syarat la ilaha illallah adalah ilmu, kemudian yakin, ikhlas, kemudian as-sidq, kemudian mahabbah, al-inqiyad dan al-qabul. Wazidu thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Yang kelapan adalah engkau menambahkan yang kelapan, yaitu mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 8 syarat daripada la ilaha illallah yang harus wajib bagi seorang yang mengatakan, melafadzkan, bersaksi La, dengan la ilaha illallah dia harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala beliau mulai mentafsil, memperinci dari syarat-syarat tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, ma dalilu ishtiratil ilmi minal kitabi wa sunnah, apa dalil dari Alkitab dan As-Sunnah dipersyaratkannya ilmu dalam la ilaha illallah. Apa dalilnya al-ilmu? Qaulullahi ta'ala, illa man syahida bilhaq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man syahida bilhaq, kecuali orang yang mempersaksikan dengan al-haq, yakni la bila ilaha illallah, ay bila ilaha illallah, yakni dia bersaksi dengan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui, dalam keadaan mereka memiliki ilmu akan la ilaha illallah, biqulubihim, dengan hati-hati mereka, makna manataqu bihi bialsinatihim, yakni maknanya adalah mereka tidak hanya mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka saja, namun memiliki ilmu atas la ilaha illallah. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dalilnya adalah sabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang wafat, yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Maka ini dua dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di sini. Illa man syahida bilhaqi wahum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mempersaksikan, bersaksi dengan al-haq, yakni dia bersaksi tentang la ilaha illallah dengan la ilaha illallah, wahum ya'lamun, dalam keadaan dia mereka mengetahuinya, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Begitu pula hadis, man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui dengan tentang kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Al-ilmu al-munafi lil-jahl. Jadi syarat yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil-jahl, ilmu yang menafikan kebodohan. Dan dalil lainnya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfiru li dhambi, ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan mohon ampunlah dari dosa-dosamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengetahui, fa'alam, ketahuilah, untuk memiliki ilmu terhadap la ilaha illallah, terhadap makna la ilaha illallah, yang sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, makna hakiki daripada la ilaha illallah adalah la yustahaqqul ibadah siwallah illallah bilhaq illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dari selain Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kebanyakan mayoritas daripada kaum muslimin pada zaman sekarang, mereka terjatuh di dalam kesyirikan disebabkan karena al-jahl, karena tidak paham, karena kebodohan, tidak mengetahui daripada makna la ilaha illallah, tidak memiliki ilmu akan makna la ilaha illallah, sehingga mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Mereka terjatuh di dalam kesyirikan, yang dimana kaum muslimin pada zaman sekarang, mereka meninggalkan syarat yang pertama ini, tidak mengetahui akan makna la ilaha illallah. Mereka hanya memaknakan la ilaha illallah seperti makna dengan makna apa? La rabba illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga kita dapatkan mereka terjatuh di dalam kesyirikan, terjatuh di dalam kesyirikan, karena tidak paham akan makna hakiki daripada la ilaha illallah. Maka mereka orang-orang kaum muslimin pada zaman sekarang ini, mereka membolak-balikkan daripada kalimat la ilaha illallah ini tanpa mereka sadari. Dengan apa? Ketika mereka menjadikan ibadah itu kepada orang-orang atau benda-benda yang tidak berhak untuk diibadahi. Mereka hanya berpikir bahwasannya yang namanya kesyirikan itu adalah menyembah, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini yang kebanyakan kaum muslimin, mereka hanya mengetahui sekedar ini saja, karena tidak paham akan makna hakiki daripada la ilaha illallah. Jadi ketika kita melihat orang-orang kuburiyun, orang-orang yang mereka biasa datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh, kuburan-kuburan para wali, atau bahkan kuburan-kuburan para nabi, yang mereka di sana tawaf di sana, mereka berdoa di sana, mereka roja mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui perantara mereka orang apa, kuburan-kuburan tersebut. Mereka ketika kita katakan kepada mereka, antum telah berbuat kesyirikan, maka apa yang mereka katakan? Kami tidak sujud kepada orang-orang tersebut, kami tidak menyembah dari kuburan-kuburan tersebut, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai perantara terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah orang-orang saleh, karena mereka adalah para wali-wali Allah, mereka adalah para nabi yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehingga mereka pun terjatuh dalam perbuatan tersebut. Seandainya jika mereka mengetahui bahwa makna la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar menafikan sujud kepada selain Allah, namun semua ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menunjukkan semua ibadah yang namanya ibadah kepada selain Allah, baik itu berupa doa, baik itu berupa al-khawf, rasa takut kita, baik itu berupa ar-roja, harapan kita, berharap kita kepada selain Allah, maka semua yang dinamakan ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala jenis ibadah. Inilah makna daripada la ilaha illallah, yang dimana makna ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, alimu bima'na hadihil kalimah, mereka mengetahui dengan pasti, dengan jelas makna daripada la ilaha illallah. Mereka mengetahui makna yang hakiki daripada la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwasannya mereka orang-orang musyrikin lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada kebanyakan kaum muslimin yang terjatuh di dalam kesyirikan pada zaman mutaakhirin, zaman belakangan ini, terlebih pada zaman kita, yang dimana Mereka orang-orang musyrik, mereka mengetahui. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid, menyeru kepada la ilaha illallah, apa yang dikatakan oleh mereka? Aja'alu alihatan ilahan wahida. Apakah dia akan menjadikan ilah-ilah ini hanya menjadi satu ilah saja? Sesembahan-sesembahan yang patung-patung yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Apakah Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah ini hanya kita menyembah kepada satu ilah saja? Hanya kita beribadah kepada satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan perkara yang ajib, kata mereka. Yani menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy paham dengan benar daripada makna la ilaha illallah, yaitu menjadikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dilihat juga dari mereka orang-orang musyrikin menyebutkan bahwa sesembahan-sesembahan yang diletakkan, yang disembah selain Allah, itu hanyalah sebagai perantara. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar apa? Mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang musyrik, mereka mengetahui, bahkan mengakui tauhid ar-rububiyah, mengakui tauhid ar-rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam. Adapun sesembahan-sesembahan itu hanyalah sebuah perantara. Sebuah perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui hal tersebut. Dan mereka paham makna la ilaha illallah ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Mereka tidak mau mengakuinya, tidak mau apa? Tunduk kepada la ilaha illallah, sehingga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang musyrik pada apa? Orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan pada zaman sekarang, mereka terjatuh dalam kesyirikan justru karena mereka tidak paham akan makna la ilaha illallah. Justru karena mereka tidak mengetahui makna hakiki daripada la ilaha illallah. Maka ini merupakan satu syarat yang sangat penting dari syarat la ilaha illallah, yaitu dia mengetahui. Al-ilmu bima'na la ilaha illallah, dia memiliki ilmu, mengetahui akan makna la ilaha illallah nafyan wa ithbatan, baik penafian maupun pengithbat, penetapan. Dia menafikan segala sesuatu yang selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi, apapun bentuk ibadahnya, baik doa, baik roja, harapan, berharap, baik meminta tolong dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, baik khauf, rasa takut, dan ibadah-ibadah yang lain, yang sebagian kaum muslimin mereka terjatuh dalam kesyirikan pada ibadah-ibadah tersebut. Kita dapatkan pada zaman sekarang banyak kaum muslimin yang mereka karena tidak pahaman mereka terhadap kalimat la ilaha illallah, mereka melakukan safar-safar religi dengan apa? Menemui menuju kuburan-kuburan para wali, menuju kuburan-kuburan orang-orang soleh yang mereka anggap orang-orang soleh, yang apa, kemudian mereka tawaf di sana, mereka sholat di samping kuburan tersebut, mereka berdoa kepada Allah melalui perantara kuburan tersebut. maka ini terjadi karena ketidaktahuan dia terhadap apa, ketidakpahaman mereka terhadap la ilaha illallah, terhadap makna la ilaha illallah. Maka ini merupakan tugas daripada kita kaum muslimin, terhadap kaum muslimin, yaitu agar kita memahamkan mereka, mendakwahkan terhadap mereka kalimat tauhid, mendakwahkan kepada mereka makna la ilaha illallah yang hakiki itu seperti apa, mendakwahkan kepada mereka bahwasannya ibadah itu, semua yang namanya ibadah hanya boleh ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tugas kita para ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ayyuhal ahibati al-kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kemudian syarat yang kedua, qala rahimallahu ta'ala ma dalilu ishtiratul ilm, ma dalilu ishtiratul yaqin minal kitabi was sunnah, apa dalilnya dari yakin, dipersyaratkannya yakin dalam la ilaha illallah, dalil dari al-kitab dan as-sunnah. Qaulullahi ta'ala azza wa jalla, qaulullahi azza wa jalla innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ila qawlihi ulaika humus sadiqun. Hanyalah kaum mu'minun, kaum mu'min, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Mereka tidak ragu sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala ulaika humus sadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yulkillahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua kalimat ini, yakni la ilaha illallah dan anna Muhammadan Rasulullah, ghairu syakin, dengan tanpa keraguan fihima pada keduanya, kecuali dia akan masuk ke dalam jannah. Dia akan masuk ke dalam jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, man laqitu wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, barang siapa yang aku menemui dia bertemu denganku di belakang tembok ini, dia bersaksi bahwasanya dengan la ilaha illallah, yakin dalam hatinya, maka berikanlah kabar gembira bagi dia dengan jannah. Dengan apa? Dengan jannah, dengan surga. Kilahuma fis sahih. Maka ini merupakan syarat, dalil daripada syarat yang kedua, yaitu al-yaqin. Dia meyakini dalam hatinya, yakin dengan keyakinan yang menghilangkan atau menolak asyak, keraguan, menghilangkan at-tawakuf, menghilangkan apa? Sifat at-tawakuf, apa? Rasa at-tawakuf, yaitu berdiam diri, tidak mau memilih ini atau tidak mau memilih yang itu. Karena keduanya ini, yakni asyak dan at-tawakuf, asyak atau ar-raib, keraguan itu, dan adapun at-tawakuf itu, keduanya menafikan daripada al-yakin, menafikan keyakinan. Sehingga maka jika dalam seseorang, dalam diri, dalam hati seseorang itu ada rasa ragu, ada rasa goncang dalam hatinya, maka dia tidak apa, memenuhi syarat yang kedua, yaitu al-yakin. Maka bagi seseorang sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dinamakan oleh orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, mereka tidak goyah dari keyakinan tersebut. Tidak muncul dalam hati-hati mereka sedikit pun keraguan bahwasannya la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk diibadahi, Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan bahwa balasan bagi orang-orang yang yakin dalam hatinya akan kalimat la ilaha illallah, begitu pula anna Muhammadan Rasulullah, yakin dalam hatinya akan kedua kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka al jannah. Ini maka dari hadis ini mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah barang siapa yang tidak yakin maka dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Terdapat keraguan pada hatinya akan la ilaha illallah, maka dia tidak akan masuk ke dalam jannah karena dia tidak memenuhi daripada syarat la ilaha illallah. Jadi seorang hamba ketika dia mengatakan la ilaha illallah, bersaksi akan la ilaha illallah, maka dia harus meyakini dalam hatinya apa yang dia katakan. Agar apa? Berbeda, membedakan dirinya dari orang-orang munafik yang mereka mengatakan dengan lisan mereka la ilaha illallah, namun keyakinan dalam hati-hati mereka justru terbalik daripada apa yang mereka ucapkan. Apa yang mereka ucapkan. Kemudian yang terakhir untuk apa dars malam ini, yaitu ma dalilu ishtiratul inqiyad minal kitabi was sunnah. Apa dalil dipersyaratkannya al-inqiyad, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah dari kitab dan sunnah? Qala Allah taala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat memperbagus amalan-amalannya, berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Yani kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada la ilaha illallah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya, yaitu at-tauhid, yaitu asy-syariah. Maka dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin mukminah, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, telah memerintahkan suatu perkara, tidak ada bagi mereka al-khiyarah, pilihan lain kecuali mereka harus tunduk terhadap apa? Terhadap perintah tersebut. Maka merupakan syarat daripada syarat yang ketiga daripada la ilaha illallah, yaitu dia tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tunduk kepada syariat Allah, tunduk kepada kitabullah, tunduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali hanya mereka tunduk kepada apa? Syariat-syariat Allah dan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya itu merupakan bukanlah pilihan. Tunduk kepada Allah bukanlah pilihan. Mereka harus tunduk kepada Allah. Bukanlah pilihan bahwasannya dia boleh memilih untuk tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, namun harus tunduk kepada kalimat la ilaha illallah, harus tunduk kepada syariat-syariat Allah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa kewajiban-kewajiban, maka dia harus tunduk kepadanya, harus apa? Tunduk kepada kewajiban tersebut. Apa yang dibawa, apa yang terkandung dalamnya berupa makna la ilaha illallah, yaitu tidak boleh menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, hanya mengarahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka kita harus tunduk akan perkara tersebut, akan makna tersebut. Kita tidak boleh menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Kita harus, wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga syarat pertama yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah yang sisanya kita baca, sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.